warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Allah Rabb alam semesta. Dialah yang mengatur alam semesta ini, termasuk Allah lah yang mengatur gerak-gerik hati setiap hamba. Hati setiap hamba itu berada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna quluban ibad fi isba'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati setiap hamba itu berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, yang dia bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi perlu kita pahami, hati hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebuah doa yang sering diucapkan oleh Rasul, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi 'ala ta'atik." Karena hati hamba itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang hamba itu mencintai sesuatu atau membenci sesuatu, maka sejatinya yang mengatur itu semua adalah Allah. Kita itu tidak bisa mengarahkan hati kemana yang kita inginkan. Tidak bisa. Seandainya hati itu bisa kita arahkan kemana yang kita inginkan, pasti semua orang yang hidup di dunia itu bahagia terus. Pasti. Tapi nyatanya ada orang yang sampai bunuh diri. Bunuh diri berarti dia tidak bahagia. Kalau dia bahagia, kenapa dia bunuh diri? Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau maksiat. Dia mengira kebahagiaan itu ketika dia bermaksiat. Nah, itu tandanya hati itu bukan kita yang mengatur. Hati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mau berjalan atau pakai sepeda motor, kita luangkan waktu untuk duduk belajar di majelis ilmu, sebenarnya yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita, kita tidak akan sampai di majelis ilmu yang mulia ini. Karena kalau kita mau banding-bandingkan jumlah orang yang ada di masjid, kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk di Kabupaten Sambas atau Kecamatan Pemangkat saja, cuma berapa persen? 1% saja tidak sampai. 1% saja dari penduduk ke kecamatan Tomangkat tidak sampai jumlah kita yang ada saat ini. Sisanya kemana? Sisanya hati mereka berpalingnya ke lain arah, ke masing-masing tujuan yang mereka inginkan. Sehingga ini harus menyadarkan kepada kita untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah kehendaki hati kita itu duduk di majelis ilmu, berarti kita dikehendaki kebaikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada orang-orang selain kita, padahal jumlah manusia itu sangat banyak jumlahnya. Itu hal yang mendasar yang harus kita syukuri ketika kita bisa duduk bermajelis belajar ilmu agama ini. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita kembali akan melanjutkan materi yang paling penting dalam kehidupan kita, yang setiap kita itu memerlukannya agar kita bisa selamat bertauhid kepada Allah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Bab yang terakhir yang kita bahas adalah bab yang nomor 32 berkaitan dengan tawakal. Seperti yang kita ulang berkali-kali, penulis membahas amalan-amalan hati yang juga berkaitan dengan masalah tauhid. Pertama yang penulis bahas adalah cinta. Cinta. Cinta ini berkaitan dengan masalah tauhid karena ada yang namanya syirik di dalam cinta. Ketika seseorang itu mencintai selain Allah dengan kecintaan yang penuh pengagungan dan merendahkan diri kepada selain Allah tersebut. Yang kedua, penulis membahas masalah takut. Takut ini juga bisa mengantarkan kepada syirik besar tatkala dia takut kepada sesuatu yang tidak jelas, yang samar. Apa yang menyebabkan dia takut itu tidak jelas, tetapi dia merasa takut. Contohnya kemarin, takut kepada penghuni kubur, yang berada di dalam kubur, dia punya keyakinan-keyakinan tertentu, atau kepada penjaga lautan, penjaga gunung. Dia takut kepada penunggu-penunggu tempat-tempat tersebut. Kalau tidak diberikan sesajen, tidak melakukan sesuatu, maka penunggu tersebut akan mencelakakan dan membahayakan. Nah, ini syirik besar di dalam takut. Begitu juga yang terakhir adalah bab tawakal. Bab tawakal bisa menjadi syirik besar dan juga bisa menjadi syirik kecil sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang bab yang dibahas penulis adalah merasa aman dan putus asa dari rahmat Allah. Merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bab 33 ini hubungannya dengan tauhid. Dia tidak seperti bab-bab sebelumnya. Bab cinta, bab takut dan bab tawakal itu bisa menghilangkan tauhid dari dasarnya. Jadi tauhid itu bisa tercabut, bisa hilang, bisa lepas dari dirinya. Yaitu bab cinta, bab takut dan bab tawakal, bentuk syiriknya bisa terjadi syirik besar. Nah, bab 33 merasa aman dari makar Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak masuk ke dalam syirik besar. Dia masuknya ke dalam hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Jadi yang dibahas oleh penulis dalam tauhid ini, kitab tauhid, adalah dua hal. Pertama, hal yang bisa menghilangkan tauhid. Yang kedua, hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Kalau mengurangi kesempurnaan, berarti dia masih bertauhid. Kalau menghilangkan tauhid, berarti dia tidak lagi bertauhid kepada Allah. Yang lebih berbahaya, bagian yang pertama, menghilangkan tauhid. Nah, ini adalah bagian-bagian kesempurnaan tauhid. Apabila kita melakukannya, maka semakin sempurnalah tauhid seseorang. Tapi kalau dia tinggalkan, maka tauhidnya akan berkurang. Pasti kalau tauhidnya berkurang, dia itu berefek. Berefek bagi diri kita. Nah, di sini bab 33 penulis membawakan 4 dalil. Bab 33 ini sebenarnya masih rangkaian dari bab 31. Bab 30 apa? Tentang cinta. Bab 31 tentang takut. 32 tawakal. Nah, bab 31 tentang takut. Kita wajib hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disinggung di dalam bab 31, di dalam dalil-dalilnya menyinggung masalah roja harapan. Jadi sebenarnya ada masalah takut dan ada masalah harapan. Roja itu harapan, takut itu khauf dan roja. Kalau diibaratkan oleh Ibnul Qayyim, setiap hamba itu harus memiliki khauf dan roja di dalam dirinya seimbang. Jadi dia itu ibaratkan sayap burung. Khauf dan roja itu ibaratkan sayap burung. Nanti kalau hilang salah satunya, burung itu tidak bisa terbang. Pembahasan bab 33 ini menekankan bahwasanya setiap hamba harus punya sisi khauf dan sisi roja. Dia punya sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga punya sisi harapan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan khauf dan roja itu harus sama besarnya atau boleh berbeda. Secara umum khauf dan roja itu harus seimbang. Tidak boleh kita hidup itu lebih besar rasa takutnya kepada Allah, sehingga nanti dia putus asa. Karena saking takutnya kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga dia tidak mau bertaubat, putus asa dari rahmat Allah, mengira Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Yang kedua, ada orang yang lebih memberatkan sisi harapnya. Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Gak apa-apa bermaksiat ketika muda, habiskan saja poya-poya bermaksiat sesuka hati, nanti tua baru bertaubat. Selalu itu yang dia kuatkan. Allah akan mengampunkan dosanya, Allah maha penyayang. Nah, dia tidak memandang kepada sisi bahwasanya azab dan siksa Allah sangat pedih. Allah itu punya makar, istidraj namanya. Ketika Allah membiarkan, bukan berarti Allah itu ridho. Allah biarkan, dia itu usahanya lancar, tapi usahanya terus di dalam maksiat. Tapi dibiarkan oleh Allah lancar, dikasih kesehatan, gak pernah sakit. Itu namanya istidraj. Nah, orang-orang yang selalu menitik beratkan masalah harapan tadi, dia juga tertipu nanti. Nah, bab ini dibahas, kewajiban kita adalah punya rasa was-was takut kepada Allah. Kalau-kalau Allah itu timpakan adab kepada kita, Allah timpakan siksa atas dosa yang kita lakukan, dan kita juga punya harapan yang besar bahwasanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu inti dari pembahasan bab 33. Kemudian kita bacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang pertama, surat Al-A'raf ayat 99. Surat Al-A'raf ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Apa aminu makrullah fala ya'manu makrullah illa alqaumul khasirun. Apa aminu, apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrullah, tidaklah orang yang merasa aman dari makar tipu daya Allah, illa alqaumul khasirun, kecuali orang-orang yang rugi. Ayat ini kalau secara apa, secara sederhana bisa kita ambil faedah apa? Allah mengancam orang-orang yang merasa aman. Jadi dalam hidupnya dia merasa aman. Ketika dia semakin lalai, semakin jauh dari agama, kadang ada kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, dia merasa aman terus. Kenapa? Karena hidupnya sehat. Tidak pernah Allah berikan penyakit. Kemudian tidak pernah Allah timpakan musibah kepada dia. Usahanya yang dia lakukan, kadang-kadang dengan usaha tersebut dia mengorbankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi usahanya itu semakin hari semakin lancar, tidak pernah macet. Ah, dengan begitu dia terus merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ancaman. Ancaman dari Allah bagi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang merasa aman itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya seorang muslim, seorang mukmin tidak boleh merasa aman. Kita harus terus khawatir dan takut karena kita hidup ini penuh dosa. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wajibnya kita memiliki rasa takut. Wajibnya kita memiliki rasa takut. Sisi celaan bagi orang-orang yang ada di dalam ayat ini adalah tentang orang-orang kafir yang menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu menolak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka itu merasa aman dari makar Allah, dari siksaan Allah. Ketika mereka hidup di dunia itu, hidupnya itu bebas, usahanya lancar. Dia menjadi pembesar-pembesar, dia menjadi pemimpin-pemimpin di kaum mereka. Tidak ada yang berani mengganggu dan menyakiti mereka. Sehingga karena tidak adanya siksaan, tidak adanya azab yang Allah berikan kepada mereka, tuh mereka mengira loh Allah tidak menurunkan siksa bagi mereka, sehingga untuk apa harus beriman kepada Rasul yang ada? Tidak ada manfaatnya. Seandainya mengingkari Rasul itu akan ada siksanya, pasti sudah Allah siksa kami dari kemarin-kemarin. Tapi ternyata tidak ada siksa sama sekali. Nah, karena itulah mereka menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang menolak syariat Islam, menolak kewajiban-kewajiban Islam karena mengira hidupnya itu bebas, walaupun enggak sholat tetap saja usahanya lancar. Ini bab ini membahas ini. Seseorang yang tidak memiliki rasa takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala itu diancam oleh Allah, dan inilah yang menyebabkan mereka menolak Rasul. Inilah yang menyebabkan orang-orang menolak sunnah, meninggalkan syariat-syariat Islam, meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pendorong kuat seseorang itu mau beribadah, mau tunduk dan patuh kepada Allah adalah rasa takut. Kalau tidak ada rasa takut, mereka tidak akan mau beribadah kepada Allah. Itu faedahnya. Kemudian di sini Allah menyebutkan makrullah. Siapa yang merasa aman dengan makar Allah? Makar apa artinya? Tipu daya, tipuan. Makar itu tipuan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan makar Allah yang perlu kita catat di sini kan Allah membuat makar. Berarti Allah kejam dong. Allah suka nak menipu orang. Itu kalau kita pahami secara letterlek. Tapi kita perlu memahami poin pertama. Makar yang disandarkan kepada Allah itu dilakukan ketika Allah ingin membalas makar musuh-musuhnya. Allah melakukan makar sebagai balasan dari makar musuh-musuhnya. Allah tidak melakukan makar tiba-tiba saja tanpa ada sebab. Jadi kenapa Allah membuat makar? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Musuh-musuhnya membuat makar, maka Allah balas. Jadi makar Allah untuk apa? Untuk membalas. Bukan makar Allah itu berbuat tanpa ada sebab, menzolimi hamba-hambanya, tidak. Jadi paham ya? Sisi kesempurnaan makar Allah ketika musuh-musuh Allah membuat makar, membuat tipu daya, membuat taktik, membuat strategi ingin menghancurkan Islam, ingin menghancurkan kaum muslimin, Allah akan membuat tipu daya yang akan menghancurkan mereka. Dalilnya banyak. Yang paling gampang surah Al-Baqarah. Nanti surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah, innama nahnu mustahzi'un. Kami mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan mengolok-olok membuat makar kepada mereka. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Orang-orang kafir itu merancangkan tipu daya, membuat strategi ingin menghancurkan Islam, dan Allah membuat makar untuk menghancurkan mereka. Jadi Allah membuat makar untuk membalas. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang berkaitan dengan makar ini, makar itu kan kalau orang yang melakukan makar bahasa Arabnya makir. Makir. Nah, tidak ada nama Allah makir. Makir itu tidak bisa menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena makir itu punya sisi negatif. Makir itu punya sisi negatif. Jangan kita bilang salah satu nama Allah adalah makir. Kenapa? Karena Allah membuat makar, tidak. Kenapa? Karena makir ini punya sisi negatif. Nama Allah itu harus positif dari segala sisinya. Tidak boleh ada sedikit pun sisi negatif. Jadi tidak ada ulama kita yang mengatakan makir atau pembuat makar adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan seterusnya. Ar-Razzaq. Adapun makir, tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga yang berkaitan dengan makar. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Sebaik-baik pembuat rencana, strategi ingin menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi ketika musuh-musuhnya membuat makar, tipu daya, maka kita enggak usah takut karena Allah akan membalas tipu daya mereka. Itu janji Allah. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 54. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya, pembuat tipu muslihat untuk menghancurkan mereka musuh-musuh Islam. Kemudian poin yang terakhir, salah satu bentuk makar Allah adalah istidraj. Salah satu bentuk makar Allah adalah istidraj. Istidraj artinya mengulur-ulur. Orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, Allah ulur-ulur, Allah biarkan dia terus tenggelam dalam maksiatnya. Bagaimana caranya? Dengan Allah berikan dia kesehatan. Terus Allah jaga kesehatannya, enggak pernah sakit sedikit pun. Sampai umur yang 70-80 tahun enggak pernah sakit. Kemudian usahanya lancar terus. Nah, itu bentuk istidraj. Allah mengulur-ulur, tujuannya apa? Nanti Allah akan Allah timpakan siksa yang berlipat-lipat kepada dia. Ini yang harus kita hati-hati. Dibahas di sini masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita khawatir dari istidrajnya Allah. Makanya Syekh Fauzan itu memberikan faedah, orang yang hidupnya sehat terus, orang yang hidupnya enggak pernah dapat masalah, hati-hatilah itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidupnya sehat terus, sakit perut enggak pernah, sakit kepala enggak pernah, hidup kita padahal kadang-kadang meninggalkan sholat, kadang-kadang kita sholat subuh itu kita biarkan, gak kita lakukan. Nah itu hati-hati, itu istidraj dari Allah Subhanahu. Itu pesan dari Syekh Fauzan. Jadi kalau kita hidupnya nyaman, sehat terus, gak ada musibah, gak ada masalah, pokoknya nyaman terus, hati-hati, itu istidraj. Itu Allah ulur-ulur agar siksa kita itu lebih berat. Makanya terus kita sandarkan diri kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah karena kita ini orang-orang yang lalai, sehingga kita tidak tertipu dengan nikmat-nikmat yang ada. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Ini lawan dari yang pertama. Kalau yang pertama merasa aman dari makar dan siksa Allah, yang ini kebalikannya, putus asa dari rahmat Allah. Orang yang merasa aman dari siksaan Allah itu dosa besar. Kebalikannya, orang yang putus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Jadi sikap pertengahannya adalah kita harus membawa dua hal ini terus di dalam kehidupan kita. Kita selalu merasa khawatir akan makar dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj dari Allah. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa. Kalau kita berbuat dosa, maka selalu berharap sebesar-besarnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya ini harus terus kita sertakan. Kapan kita itu merasa takut dan khawatir? Di saat kita berbuat maksiat. Kapan kita itu memperbesar rasa harap dan husnuzon kepada Allah? Di saat kita melakukan ketaatan-ketaatan dengan harapan Allah menerima pahala-pahala dari amal ibadah kita. Terutama juga kata ulama kita, rasa harap ini harus kita perbesar saat sakaratul maut. Jadi ketika sakaratul maut, yang diperbesar bukan rasa takut, tapi rasa harap, harapan yang besar luar biasa kepada Allah untuk Allah ampunkan. Kalau kita memperbesar rasa takut, nanti putus asa dari rahmat Allah. Nah, ada dua golongan yang menyimpang di sini. Namanya Khawarij dan Murji'ah. Khawarij, dia itu lebih membesarkan rasa takut. Yang Murji'ah lebih membesarkan rasa harap. Khawarij karena saking takutnya sehingga pelaku dosa besar, kafir bagi mereka. Yang Murji'ah karena besarnya harapan kepada mereka, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, tidak mungkin Allah itu menyiksa hamba-hambanya karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Dosa itu tidak mempengaruhi keimanan. Nah, itu dua golongan yang menyimpang. Ada penulis sunnah, dia pertengahan, kita miliki rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil pertama dan dalil kedua. Dalil pertama itu wajibnya kita miliki rasa takut kepada Allah. Dalil yang kedua, wajibnya kita memiliki rasa harap. Rasa harap kepada Allah yaitu berhusnuzon, tidak boleh berputus asa. Rahmat Allah itu luas, Allah berikan kepada siapa saja yang memintanya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini itu hubungannya dengan tauhid adalah dari sisi kesempurnaan tauhid. Jadi orang-orang yang tauhidnya itu sempurna, maka harapannya kepada Allah itu besar. Dan rasa takutnya kepada Allah juga besar. Kalau dia hilang sisi ini, maka tauhidnya tidak hilang, cuma tauhidnya berkurang kesempurnaannya. Jadi bukan masuk bab syirik. Kemudian dari yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah. Datang tiga dosa besar. Asyirku billah, wal ya'su min rohillah, wal amnu min makrillah. Ada tiga dosa besar. Rasul mengatakan pertama syirik kepada Allah. Ini sudah jelas, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kedua, wal ya'su min rohillah, putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar, tipu daya, siksaan Allah. Jelas? Jadi tiga hal ini adalah dosa besar. Berarti orang yang merasa aman, hidupnya merasa aman terus, berarti dia berbuat dosa besar. Orang yang berputus asa juga dia berbuat dosa besar. Kemudian dalil yang terakhir, akbarul kabairi al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal khunutu min rahmatillah wal ya'su min rohillah. Termasuk dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Jelas. Yang kedua, merasa aman dari makar Allah. Jadi tidak ada rasa takut kepada Allah. Yang ketiga, wal khunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, wal ya'su min rohillah, putus asa dari rohillah. Di sini disebutkan rahmatun dengan rauhun. Rahmatun dengan rauhun. Secara global artinya sama. Rahmatun artinya rahmat Allah. Rauhun artinya rahmat Allah. Cuman kalau dibedakan, rahmatun artinya rahmat Allah. Untuk kita mendapatkan yang kita inginkan dan kita selamat dari hal yang kita takuti. Rahmat adalah kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan dan kita selamat dari hal-hal yang kita takuti. Itu rahmat. Kalau rauhut, kita selamat dari hal yang kita takuti. Itu rauhut. Jadi bedanya tipis-tipis saja. Intinya dosa besar yang paling besar di sini adalah syirik kepada Allah, kemudian merasa aman dari siksa tipu daya Allah. Yang ketiga, putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dosa-dosa besar. Jelas ya? Jadi secara ringkas masalahnya adalah wajib bagi kita memiliki rasa takut yang berimbang dengan rasa harap kepada Allah, itu harus terus ada. Misalnya kita sholat, kita lagi sholat kepada Allah, kan di situ ada sisi takut, ada sisi harap. Ketika kita bertakbir, kita takut kepada Allah yang maha besar, Allah bisa saja mengazab dan menyiksa kita karena Allah maha besar. Dan kita juga berharap ketika kita bertakbir, Allah maha besar, segala sesuatu kecil, ya Allah aku punya masalah ini, bantulah, pertolong, turunkan pertolonganmu. Nah, kan ada sisi harap dan sisi takut, itu harus terus ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pembahasan para ulama, dan ini ada hubungannya pada bab takut kemarin. Kita lanjut kepada bab yang setelahnya, yaitu bab 34.